Amor ya. Jadi dia menerangkan dengan sendiri. Bahwasanya amalan dia tuan. Kalau pada dasarnya ada turunnya dalam Islam, itu belum cukup. Tetapi harus sudah ada turunnya sehingga tata cara mengamalkannya. Kalau dia mencontohkan diri mengalah berdakwah. Kalau saya mencontohkan mengalah diri. Jika dia lakukan, bagaimana? Kita saya akan berbicara. Ada tindakan. Dia lakukan. Tapi tidak cukup. Tapi harus pula dipelajari. Disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentang sehingga tata cara berpikirnya. Makanya, kalau ada orang yang berpikir, sesuai dengan Sunnah. Tapi kemudian tata caranya tidak sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia berpikir dengan cara yang lupa. Siapa itu? Maksudnya dia. Kalau mau apa? Betul ya. Tapi dia dengan Al-Quran Al-Quran kita lihat keterangannya Islam di dalam Imam Allah dalam melihat Islam kita mengapa di awal-awal. Sekarang yang wajib pak. Zikir yang dilakukan sama Arif Tuhan. Zikirnya, kalau zikirnya awal zikir, perkara yang ada Tuhan. Tapi pelaksanaannya, kalau tetapkan waktunya secara khusus, akan dia dengan zikir selama Akbar, di sisi lalu bakalta, karena tanggal sekian-sekian dan sekian, maka diharapkan kaum muslimin semua yang menghadirinya. Kalau tetapkan waktu tertentu, yang kedua, menetapkan tempatnya tertentu. Yang ketiga, jadi dia zikirnya tertentu. Ada yang kurang keras. Dengan kor begitu. Tidak mungkin ya Ustaz. Tidak ada satu berdalil yang menunjukkan adanya zikir. Cari model seperti ini. Tunjukkan mana ayatnya, mana hadisnya, dia menerangkan bolehnya, jadi dia hidup dengan cara yang seperti ini. Makanya dia kemudian menukilkan mana di sana Abdullah, ucapan yang ada di rahimahullah, dalam ayat Al-Qur'an. Dia menyatakan bahwasanya zikir yang seperti itu tidak ada sunnahnya. La min kitab, wa la min sunnah. Tidak boleh amalan yang para suhara atau para tadi itu. Ya. Dan juga saya mau membawakan beberapa alasan. Di antaranya di surau dia dan segala macam. Ini yang dimana sama dia. Ini terangkan bahwasanya bolehnya zikir secara apa namanya suara yang keras, ambil tubuhnya, diriwayat dia lupa dengan poin yang pertama lagi, bahwasanya tehniah secara utuh tadi yang diamalkan selama murid kesayangan kamu, hari kesayangan itu, tidak ada nas hadisnya atau nas ayatnya, dia mengatakan begitu dia. Ya. Terlebih lagi pada kebina Abdullah, dia diundang di situ, duduk bersama dengan orang-orang yang tidak ada. Jadi yang ketiga dia dengan tetangga yang ada di sini ada pulau sudah dalam perang untuk berjauhan mereka, tapi itu untuk di sampingnya mereka tidak berikan sebagai ayah anda hari ini. Nah, perlu dia kalau mungkin pada bumbu. Kemudian anggaplah dia dengan tetangga dalam perang untuk berjauhan. Menyatakan dakwah kepada mereka, ada pilihan dan jenisnya. Kalian, apakah ada yang rujuk dari mereka? Apakah ada yang rujuk dari mereka, dari pengumuman amalan di kejamaahnya? Kepada pilihan yang rujuk, berwawah dan senang. Habis, itu yang kita bukan lihat di dunia, sekarang dalam dunia. Tidak ada faedah yang dia disini. Apalagi karena itu nabi Muhammad dan melihat ternyata mereka akhiru ala hidihim. Mereka masih terus-menerus di atas zikir di hanya mereka dari mana ada tidak segera meninggalkan mereka atau meninggal dari mereka justru tetap pakai di sana. Justru yang kamu itu kalau mau berkomentar, ah, yang lama di sana, tak tahu lah orang mau berkomentar. Contoh yang kedua, ketika dia mengajak Alhamdulillah pada akhirnya dialog antar agama. Ada pendetanya, profesornya, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dia yang mengwakili. Hari langsunglah, dia bersama dalam rangka untuk mendakwakan Islam, mendakwakan Islam. Siapa yang kata Allah bila? Apakah ada faedah syariahnya di situ ya Pak D? Apakah ada seorang pendeta yang itu tadi, rusuk dari pendetanya, langsung jadi Muslim? Yang Hindu, terus dari Hindunya, apa dia Muslim? Ya Allah. Ya Allah. Ini apa? Itu yang borak. Dalam keadaan pada ajaran itu, karena itu yang ada Allah, dia kalah. Dihidangkan, dilecehkan, walaupun tidak secara langsung oleh pemberatan. Bahkan setelah adanya dialog yang wajib ketemu dengan orang merdeka yang Allah berdikah itu, dia menjelaskan kenapa dia berangkat ke ampun dan wajib jelasnya dalam keadaan merdekanya merokok di sini di depan dia dengan masalahnya di sini mahakala wajibannya apa namanya tangan di sini itu mengurangkan di sini menurut itu lama ulah ulah buat ilahnya dijinakan sama merdeka dan dia tidak bisa dibuat apa-apa. Wah malah pada dina abad Allah, iya malah mau memulai jabatannya dengan pendeta tadi. Dan sebenarnya yang terang kabut di setelah kosong yang lainnya, gak butuh tangannya begini-gini. Gak butuh cuma di kalan dengan pendetanya. Tata ulah ulah Allah bagi Allah. Tuhan, Tuhan, dihilang aja ya. Kemudian adalah respek di satu hati. Dua begini. Dia sering berbicara menerangkan katanya untuk menasihati mereka. Kaya sama dia. Apa ada di kalangan mereka yang merujuk kepada Allah Taala dia jawabnya dia. Mereka tetap lihat kebenahannya. Walau faedah syariah yang dapatkan dari sana. Dan dia tahu kali mana bina ajar Allah. Dia mengatakan ajar tersebut tentang masalah Eul dengan seorang yang baru kok buat dari sebelah dia namanya Abbas. Akhirnya dia sana kemari terus pada itu ya pada jadi mau ngomong dengan dia ya Kemana sih mereka? Kemana? Apa ada kemudian para hadiri yang merujuk kepada Allah Taala dia dengan keterangan-keterangan dia? Adalah justru mereka bertanggung. Para hadirin. Allah SWT mengatakan bahwa secara seperti itu mengatakan dialog antara Allah kemungkinannya itu merupakan isi dakwahnya ikhwanul muslimin. Walau kan tidak pastinya. Kalau kemudian dia luput dari semua waktunya dia, saya pun memulai berangkat kembali ke pelana dakwah dalam bulan ini pada 2 Januari 2023 tidak semangat kembali dan sebuah pernah trauma berbagai kecewaan akibat kemudian luka-luka lama. Saya bertawakal kepada Allah SWT dan saya juga memohon hidayah taufik serta rajinannya dalam menjalankan perjalanan dakwah dalam bulan ini sampai akhir hayat. Selamat tinggal sesuai kesalahan di masa lalu. Selamat datang, perbaikan langkah-langkah perjuangan ini. Ya Ustaz, langkah-langkah yang dulu itu yang sudah ada sebenarnya Rasulullah SAW dalam dakwah dan mubarakah kamu mengatakan selamat tinggal. Yang sekarang ini yang kamu sombong semangat depan langkah kamu sekarang ini yang akhlakul, yang keringan yang punya akhlak, tambah iman walau berjalan dia, kamu sombong. Bahwasanya yang memiliki COVID, yang memiliki penyakit itu merupakan nikmat yang sangat besar di dunia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirlah asal di budaya kita mendapatkan tujuan COVID nanti dalam mengelola air melalui rumah rumah ini dengan bunyi Allah untuk selamat dari al-jiwa yang timbangan-timbangan harus dijauh dari kubur jiwa dan kuburnya. Kalau kemudian yang lebih selamat dari Allah, orang ini tidak berjaya. Kalau kemudian dia menempuh jalan yang lainnya, maka bukan berjaya yang dia dapatkan, namun al-jiwa yang timbangan-timbangan ini. Kamu bentangkan hati kami untuk rakyat kubuah Islam yang sedang siap. di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau kamu pun di dunia pun tidak ada, tidak bisa mengaku seorang pun di dalam dunia yang betul-betul selebihi, yang mengerti dakwah selebihi, yang mengerti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang telah kalbi di dalam kamu. Kamu dalam keadaan sekarang ini, Tuhan, dihinakan kondisinya, dilecehkan. Kamu tak pernah disawa, disawain, sama kaum muslimin. Akhirnya kamu tak pernah emosinya, ngajak silut, jawab preman. Tapi ya Ustaz, kalau kamu betul-betul melakukan masyarakat kamu, kamu tinggalkan semua kekecewaan-kecewaan, luka-luka lama kamu saat ini, kamu tinggalkan semuanya, juga lembaran dari lalu. Kau kau berjawab dalam dia dengan sungguhnya. Kembali kepada para ulama, kembali kepada bimbingan mereka, kembali kepada saran-saran mereka, keujian mereka, fatwa mereka. Untuk kami kepada mereka, hanya kan sungguhnya keadaan kamu sebagai sekarang ini. Dan kalau amal dan bimbingan mereka dengan baik-baiknya, maka kamu akan mendapatkan hizrah, kemuliaan yang tiada cara. Kalau kamu mau itu ya Ustaz, maka akan suci di belakang kamu. Al-Ikhwa Al-Sarayyun, Al-Muhibbuna Al-Sunnah, Al-Muhibbuna Al-Hadhi Da'wah. Dan kamu menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia dengan Islam ini, mulia dengan da'wah Salafiyah ini, mulia dengan Sunnah ini. Bukan mulia dengan dunia kamu, bukan mulia dengan amurnya kamu. Mulia dengan da'wah Salafiyah, mulia dengan sunnahnya Rasulullah SAW, dan saya yakin itu. Kalau kamu mau merujuk, merujuk itu merupakan akhlaknya orang-orang yang berani, akhlaknya orang-orang yang mulia, al-Rasulil Haq. Kalau kamu merujuk Ustaz, di Taufiqillah wa Hidayati, maka saya yakin dengan keyakin-yakinnya, as-salamun, sudah masuk segera menyambut kamu, dengan sambutan yang murilah, dengan sambutan yang mengembirakan. Dan semoga kamu mendapatkan kelapangan sejahtera yang dulu kamu rasakan, yang sekarang ini hilang dari kamu. Ada baik. Ya Allah ta'ala, sekian yang akan disukai oleh Salafiyyin. Tidak ada masalah dari Ustaz, inginkan as-sunnah, wahli sunnah, inginkan kemuliaan dakwah, tidak menginginkan yang namanya Ustidah, ada yang namanya kalamannya Syihab, ada yang namanya Adhamir, apa yang misalnya? Saya ingin mengucapkan kepada Allah. Yang berisikan gambarnya ada kebilahan. Besar gambarnya. Kemudian di bagian bawah ada suara-suara yang kecil. Ya Allah Umar Talib. Mana kemuliaan kamu? Mana izahnya kamu? Kamu tahu ini merupakan pelecehan dalam diri kamu. Orang yang seperti itu, yang tidak punya ilmu seperti dia, ini orang yang mulia, orang yang berjaya. Besar. Tidak bermasyarakatnya. Karena ulah diri kamu. Sementara kamu sendiri, Tuhan, dihinakan oleh masyarakat kamu. Tinggalkan prinsip kamu yang berupaya untuk merangkul semua pihak, merangkul semua tokoh-tokoh pergerakan, semua pihak, semua jemaat, al-munharifah, dengan alasan al-ukhuwah Islamiyah. Tinggalkan Ustaz, yaitu bukan ukhuwah Salafiyah, Nahdawiyah, itu ukhuwah ikhwaniyah, ukhuwah kaum sampai dengan muslimin, ada pun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah nabawiyah, itu dalam ratus ukhuwah Islamiyah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, di atas al-haq, di atas dakwah salafiyah, bukan di atas diri semua. Apa dari tinggalkan semuanya. Balik kamu kepada anak-anaknya para ulama. Balik kamu kepada apa namanya kotornya mereka. Balik kamu kepada bimbingannya mereka. Balik kamu kepada kelebihan. Tunjukkan dakwah terlebih yang murni. InsyaAllah ta'ala. Ramah mendapatkan hizrah hakikiyah. حب للتحكيم. ورب الكعب جلب العجل مسكين إذا قلنا أفعطى أنهم بليا بليا في هدفا حتى لديهود أرغب بشيء أولا رسولنا هذا لا يمكن نبي قرقام يا أستاذ كم يجب زوجة للتلبيين زوجة للدعوة الثلاثية من جكت فرح الدينين يقضى أرغب بشيء أولا رسولنا وعلوك الكعب تقيا رأيا walaupun kamu punya mobil, ini sampeyanu. Walaupun kamu punya mobil ekstrai. Walaupun kamu sudah beli rumah di Banyuwangi sana, 1,163 juta. Walaupun kamu sudah beli apa namanya rumah elit di Malang sana, hampir 1 M. Walaupun kamu, itu semua yang kamu lakukan. Tapi kamu ya Ustaz dalam keadaan jahil, kamu merendah, kamu tukuhan, dihinakan oleh ahli dunia. Seakan-akan mereka di atas kamu, siap untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Sementara tangan kamu menengahkan kepada mereka, merendahkan diri kamu di depan mereka. Kayak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, rendah, diinjak-injak oleh ahli dunia. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada yang lain. Keadaan yang seperti ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kita semua di atas iman yang Rasulullah SAW dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita kita yang saat ini memberikan taufiknya kepada dia kebijakan kepada dia siapa tahu ikhwan ini Rasulullah SAW dua malam Inilah jam dua malam. Apa yang katakan jam dua malam? Iyalah, dia tidaklah mampu kepada akhir. Dia tidak hadir. Allah tidak mengenakan kepada dia. Abang namanya tidak berkali di dia karena abang namanya lapar berapa dia di makam tersebut. Dalam 10 waktu lama, memang sangat elok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua karena terima kasih Allah sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang fadil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik dan dengan apa namanya ikrar yang seperti ini kita bisa memahami Islam seutuhnya sesuai dengan tujuannya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini sunnah bukan apa namanya dalam rangka untuk membongkar aibnya seorang la, tapi dalam rangka sebagai ibrah, sebagai peringatan dari kaum muslimin semua. Jangan sampai terjadi pada dirinya seperti apa terjadi pada usaha satu ini. Dan tentunya ini karena bismillah alhamdulillah sebagai nasihat untuk dirinya dia, hatinya nasihat, agama dirinya nasihat. Satu jangkaan ini adalah untuk amat dan muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Dan secara khusus ini nasihat dari seorang yang dirinya sebagai santrinya dia, sebagai muridnya dia. Mungkin bisa dikatakan sebagai murid yang dia sayangi ketika itu. Saya konekkan nasihatnya kepada ustazina, ustazi, silu. Siapa tahu kemudian dia mendengarkan nasihat seperti ini, merenungkan kembali, dan tidak panas bacanya dengan bahasa-bahasa kayak tadi yang cukup kasar. Tidak akan menang penyimpangan-penyimpangannya cukup berat dan membahayakan kepada Nabi Allah. Allah alam bersama kesudahnya, karena waktu ini sudah berlalu sore. Mudah-mudahan berlaku kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.